min mar'atin, kam min muslimatin taghfalu wa tatajahalu wa tatakasal an wujub talabil ilmi syar'i. Betapa banyak muslimah, bahkan salafiyah, yang lalai, pura-pura tidak tahu, malas-malasan untuk belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Pada Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala adalah kewajiban bagi seorang muslim. Bila seorang muslimah sangat butuh kepada ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ahlu Sunnah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, hajatun nas ilal ilmi akthar min hajatihim ilal akli wa syurbi. Kebutuhan manusia kepada ilmu itu lebih daripada kebutuhannya kepada makan dan minum. Karena kata beliau rahimahullahu ta'ala, hajatun nas, hajatuna, hajat kita semua, hajatul mar'atul muslimah ilal ilmi, itu adadal anfas, selama dia masih hidup, sebanyak napas yang keluar darinya. Kulluna, semua kita butuh kepada ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah kepadanya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak mungkin kita bisa beribadah kepada Allah dengan hak ibadah kecuali dengan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin dia tahu anwa'un ibadah, macam-macam ibadah. Tidak mungkin dia bisa mewujudkan ikhlas fil ibadah wal mutaba'ah fil ibadah kecuali dengan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ya tuhal mar'ah al muslimah ihrisi ijtahidi fi talabil ilm. Ayatuh salafiyah, yang mengaku sebagai pengikut salaf, contohlah mereka para sahabiyat, para wanita-wanita sahabiyat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kunna yajtahidna fi talabil ilm. Mereka orang-orang yang bersemangat dalam talabul ilmi. Bahkan merasa iri dengan para sahabat yang laki-laki. Khusus mereka minta khusus diberi majlis khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat mereka. Dan mereka tidak terhalang rasa malu untuk mencari ilmu, bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun masalah-masalah pribadi mereka. Datang seorang wanita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haqq. Hal 'alal mar'ati min guslin idah yahtaramat?" Apakah seorang wanita itu wajib mandi kalau dia ihtiram? Para wanita Ansar puji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, senantiasa bertanya tentang masalah ilmu agama Allah kepada Rasul. Ia tidak malu. Ia mempertanyakan permasalahan-permasalahan mereka butuhkan. Dijawab Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan terkadang Rasul sallallahu alaihi wasallam merintah Aisyah untuk menerangkan kepada mereka radhiyallahu anha wa radhiyallahu anhunna, para sahabiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadi billahi rahiman wa rahimakumullahu jami'a. Shadaqa Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Hajat kita kepada ilmu adalah nafas. Sejak kita mau tidur sampai kita bangun tidur, sampai kita mau tidur lagi, butuh kepada ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mau tidur bagaimana tidur yang syar'i, di tengah-tengah tidur bagaimana ketika malam mimpi buruk, apa yang harus dilakukan, bangun tidur apa yang harus dilakukan lagi, selama hidup di siang hari terjaga, butuh ilmu agama Allah untuk ibadah, dalam tarbiyah, dalam rumah tangga, dalam muamalah, dalam jual beli, dalam bertetangga, muamalah dengan suami istri. Hajat kepada ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mau kita jujur, masing-masing kita, ya seringkali kita dapatkan permasalahan mentok, tidak tahu ilmunya. Mungkin sebagian akhirnya memutuskan dengan perasaannya, sebagian dengan emosinya, sebagian alhamdulillah sempat bertanya. Iya, dalam masalah permasalahan anak, permasalahan tarbiyah, permasalahan rumah tangga. Qawatibillah rahimah wa rahimahkanallahu jami'a. Ihdari antakuni abashibrin. Hati-hati, jangan menjadi Abu Syibrin. Al-ilmu, kata para ulama kita, salah satu ashbar, tiga jengkal, tiga kilang. Ketika seorang sudah mendapatkan satu syibr, takabbar, sombong, belajar sebentar, iya, ikut majmu'at, grup-grup WA misalnya, alhamdulillah dapat banyak faedah dia. Takabbar ala muallimih, takabbar ala ustadih, takabbar ala mudarrisatiha, kalau itu adalah muslimah. Dia tahu banyak maklumat yang ternyata gurunya dianggap tidak tahu. Dia tahu banyak maklumat, ternyata iya, teman-teman yang tidak tahu, sehingga merasa diri sebagai seorang yang lebih, takabbar. Akhirnya kibr itu a'iq min awaqit talab, termasuk penghalang dari ilmu dari kibr. Iya, akhirnya dia malas belajar, dia merasa tidak butuh belajar, dia cukupkan ya media-media yang ada yang dia dapat, malas datang ke majelis ilmu karena merasa nanti juga kalau butuh ada pertanyaan, ada hajat, bisa tinggal tanya, tinggal nanya di grup, tinggal nanya ke fulana, fulana miskinah. Iya, dia lupa yang namanya ilmu itu butuh tadarruj bi talabih. Yang namanya ilmu itu butuh seorang datang di majelis ilmu, hadir dan belajar dan bertahap. Iya, dari ilmu-ilmu yang rendah, afwan, yang artinya derajat yang paling mungkin dia pahami. Ya, kemudian terus naik. Tingkatan yang ya paling mungkin bagi dia sebagai pemula, kemudian terus naik derajat demi derajat bertahap. Al-ilmu tidak bisa diareh dan gelondongan langsung semua dapat jumlatan. Ya, man ramal ilma jumlatan dahaba anhu jumlatan. Ya, barang siapa yang mau langsung ngambil semua ya ikan langsung hilang semua. Ya mungkin dari tersebut dia dapat 20 faedah. Ya, sore lagi dapat 20 faedah yang tadi pagi hilang. Hadirin rahiman rahimakumullah. Hadirin rahiman rahimakumullah jami'a. Ikhlis talab ilmi. Wa tawadhu'i. Tawadhu'i. Tawadhu'i ala muallimatik. Ala muallimatik. Kepada gurumu. Ala mudarrisatik. Ala musyrifatik. Ya. Jangan menjadi Abu Sibrin. Belajar itu jengkal, merasa sudah pujianku banyak, sombong. Kalau dia belajar lagi, dapat dua jengkal, kata para ulama kita, tawadhu. Dia akan tawadhu. Tahu diri. Kalau sudah tiga jengkal, iya baru dia tahu. Alima annahu la ya'lam. Iya, ternyata dia belum tahu apa-apa. Yang bertahun-tahun dia belajar ternyata belum tahu apa-apa, dia rasa. Iya, dia baru sampai ketepian ilmu. Iya, dari sekian banyak ilmu, dari lautan ilmu dia baru sampai tepinya. Mungkin belum sampai tepinya, baru melihat tepi pantainya. Maka ihdari, hati-hati jangan sampai menjadi seorang, iya, yang disebut para ulama kita, Abu Sibrin. Yang belajar sedikit merasa puas, sombong kepada yang lain. Kita butuh kepada ilmu agama Allah. Belajarlah dengan manhaj ilmi, ya, dengan bimbingan para ulama kita. Bagaimana cara belajar, bagaimana ilmu-ilmu yang harus dipelajari, ya, manhaj fi talabil ilmi. Hadifillah rahiman rahimakunallah. Maka para akhwat, para ummahat, ya, hendaknya tersadar. Hendaknya saya menasihati di antara mereka untuk semangat dalam talabul ilmi, untuk tawadhu, mau belajar ilmu. Iya, dan jangan bersombong. Dan jangan mencukupkan dengan apa yang dia dapat, di maklumat-maklumat yang didapat. Khatibillah rahimani wa rahimakunallahu jami'a. Alam ruthani, perkara yang kedua adalah juga kadang lalai seorang muslimah untuk al-ijtihad fil ibadah, al-muhafadah ala al-ibadah. Terkhusus akhwati billah rahiman wa rahimakumullah, as-salawatul khams, as-salawatul khams, salat-salat lima waktu. Ihdari, hati-hati wahai murid muslimah, wahai salafiyah, dari ancaman Allah subhanahu wa ta'ala. Fawailul lil musallina alladhinahum an salatihim sahun. Wail, kecelakaan bagi mereka-mereka yang lalai dari salatnya. Iya, fawailul lil musallin, bagi orang-orang salat, ini orang-orang salat yang lalai dari salatnya. Kata para ulama kita, alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah menyatakan, Allah berfirman, fawailul lil musallin alladhinahum an salatihim, bukan fi salatihim, bukan dalam salat. Kalau dalam salat subhanallah, betapa banyak kita sahu dalam salat, betapa banyak kita lalai dalam salat. Mungkin 5 kali kita salat sehari, iya, 5 kali kita lalai dalam salat kita. Kadang rakaat pertama bisa fokus, rakaat kedua terganggu. Iya, rakaat ketiga mulai agak fokus, di akhir rakaat sudah mulai ada bisik-bisik syaitan. Alhamdulillah, yang diancam adalah yang an salatihim, orang-orang yang lalai dari salat mereka, lalai dari waktu-waktu salat diantaranya. Khawatirillah, janganlah melalaikan salat subuh, sudah mau setengah enam baru salat subuh. Zuhur dengan alasan capek, belajar, capek, masak, akhirnya menjelang asar baru salat. Begitu juga asar menjelang maghrib baru mau salat. Maghrib itu sudah sampai menjelang isya, isya tidur dulu sampai menjelang sahur. Ihdari, ihdari, hati-hati. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, ayyul amali afdal? Qala as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Salat itu ada waktunya. Ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lakukan pada waktunya. La tatakasal. La tatakasali. Wa la taghfali an salatik. Jangan bermalas-malasan, jangan lalai dari salat. Lakukan salat pada waktunya. Saya nukil dari kitab Al-Muntaqa Syaikh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala. Ada pertanyaan kepada beliau rahimahullahu ta'afidhahullahu ta'ala. Mata tusallin nisa fil bait? Aba'dal adhan am ba'dal iqamah? Kapan seorang wanita salat di rumah? Apakah setelah adhan atau setelah qomat? Qala qadabu rahimahullahu ta'ala fidhahullahu ta'ala, idha dakhalal waqt فإن النساء اللاتي في البيوت يصلين ولا ينتظرن الإقامة بل يصلين بعد سماع الأذان إذا كان المؤذن يؤذن عند دخول الوقت. Iya, ya intinya salat itu dilakukan oleh seorang wanita ketika adzan atau nunggu dulu qomat, orang di masjid qomat. Yang kesimpulannya, wanita boleh dibolehkan untuk sholat ya ketika mendengar adzan, kalau adzannya itu di tepat waktu. Iya, yang dimaksud dengan shalah ala waktiha ini yang penting sudah masuk waktu. Yang penting sudah waktu, terus sudah adzan, adzan pada waktunya, ya, dan tidak mesti menunggu yang di masjid qomat. Itu yang dimaksud dengan awal waktu. Alhamdulillah, rahimani wa rahimakumullah, itu salat. Demikian juga qadha saum. Ya, al-asal qadha saum itu dilakukan dengan segera. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Segera. Apalagi sebagian yang saya tahu, Allahu a'lam, berpendapat mestinya salat puasa sunnah itu ketika telah mengqadha puasa-puasa yang wajib. Sebagian, saya tidak menyatakan ini pendapat kuat atau lemah, yang saya menukil intinya sebagian seperti itu. Saking pentingnya segera untuk mengqadha puasa. Juga khawatibillah rahiman rahimakumullah, tentunya qiraatul Quran di rumah. Inna syaitan yafirru minal bait alladhi yukra fihi suratul Baqarah. Syaitan akan lari dari rumah yang dijadikan atau dibacakan di rumah tersebut surah Al-Baqarah. La taj'alu buyutakum kubura. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Jadi tidak pernah salat sunnah kalau laki-laki di sana, dan tidak ada baca Quran di sana. ya qiraatul Quran bil buyut bil bait. Hadirin rahiman rahimakumullah. Poin pertama dan kedua ini ijtihad fi talabul ilmi wa ijtihad fi ibadah sangat penting bagi wanita muslimah, wanita salafiyah, karena al-mar'atu al-um adalah al-madrasatul ula lil-aulad, madrasah yang pertama bagi anak-anak kita adalah di rumah oleh ibunya. Sehingga ibu butuh hafidah ilmiah, butuh zat bekal ilmu. Ibu butuh, selain bapak juga tentunya, kedua menjadi kedua hasanah fil ibadah untuk anak-anaknya. Alhamdulillah anak-anak kita terkhusus, ya jazakumullah khaira, itu rata-rata adalah murid-murid ibunya, masya Allah. Bisa baca Quran dengan ibunya, bisa baca tulis dengan ibunya, alhamdulillah. Iya, dan demikian juga sekali lagi ikhwata fillah rahiman rahimakumullah, juga mereka meniru bagaimana akhlak ibunya, bagaimana ibadah ibunya. Al-um adalah al-madrasatul ula. Mari istahidi ayatul mar'ah muslimah salafiyah fi talabil ilmi wa bil ibadah. Alam rusalif ikhwat fillah rahiman rahimakumullah, karena Ummu Abdillah tidak mengajar, saya agak lama, enggak masalah. Yang ketiga adalah terkait dengan ghaddul basar. Ghaddul basar, masalah yang diremehkan. Ghaddul basar, menundukkan pandangan, itu bukan hanya kewajiban laki-laki. Al-mar'ah al-muslimah juga diperintah untuk ghaddul basar, menjaga pandangan mereka, menundukkan pandangan mereka. Di dalam surat An-Nur di ayat yang ke-31 Allah berfirman, wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihin wa ihfadna furujahun katakan kepada wanita-wanita mukminat, yaghdudna min absarihin, hendaknya mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Wa ihfadna furujahun, mereka menjaga farj-farj mereka. Khawati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kata Syaikh Rahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, yakni yaghdudna min absarihin, yakni anin nazari ilal awrat warrijali bisyahwah wa nahwi dhalika minan nazaril mamnum. Tundukan yang selalu melihat aurat-aurat yang tidak boleh dilihat, yang melihat kaum laki-laki yang bukan mahram dengan pandangan syahwat, atau yang lainnya yang haram yang tidak dibutuhkan dia untuk melihat. An-nadhrah itu kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala sihamun masmum, panah beracun. Ketika seorang mengumbar pandangannya, maka hati akan terkena panah beracun, merusak hatinya, membuat penyakit kalbunya. Ketika seorang wanita muslimah mengumbar pandangannya kepada yang haram, akan rusak kalbunya. Wa na'udzubillah min dzalik, bisa rusak rumah tangganya. Qadbillah rahiman wa rahimakumullah jami'a. Alhamdulillah wanita muslimah as-salafiyah terjaga. Tidak seperti mereka ya hizbiyin yang dengan gampangnya, dengan bebasnya melihat ustad-ustad mereka di TV-TV mereka, tapi tetap hati-hati. Hati-hati wahai muslimah, wahai salafiyah, hati-hati. Al-qulub da'ifah. Ketika Anda memegang HP-HP Anda itu, Android Anda itu, di rumah-rumah Anda, hati-hati syaitan. Syaitan menggerakkan tangan Anda, pandangan Anda, melihat yang haram. Ya ayatul ummahat, ya ayatul ummahat al-muslimah, diingat Anda adalah al-madrasatul ula, Anda adalah kudwah libanatik. Ya, saya bilang di sebagian tempat kepada tadi majlis ummahat, janganlah Anda wahai para ibu, para ummahat, berkhianat kepada suami Anda. Berkhianat bukan dalam hal yang besar mungkin bagi kalian, bagi Anda, tapi itu berdampak besar bagi tarbiyah anak-anak Anda. Walhamdulillah Masya Allah al-ab, perhatian memprotek anak-anaknya. Kamu yang main HP, kamu ya dilarang. Tapi hadhihi al-um al-miskinah dengan perasaannya, dengan dianggap kasih sayangnya, memanjakan putrinya. Ya, malah na'udzubillah min dzalik, memperlihatkan kepada putrinya sesuatu yang haram, barang dengan putrinya, melihat sesuatu yang diharamkan. Bukti apa yang telah dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, betapa banyak orang tua yang maunya memanjakan putranya, putrinya, memuliakan mereka, menghormati mereka, padahal telah menjerumuskan anaknya ke dalam kedisaan, kejelekan. Al-ab Masya Allah percaya kepada si istri, ternyata si istri khianat, tidak menjaga anaknya, justru mengajak bareng anaknya melihat sesuatu yang haram yang tidak dibolehkan di rumahnya, di rumah suaminya. Ittaqillah, ittaqillah ya akhwat. Nah, ghadul basar di jalan, di rumah, dan juga sekali lagi hati-hati alat-alat yang tangan Anda itu, hati-hati. Ittaqillah. Alhamdulillah Rabbi yang keempat, akhwatifillah rahimun rahimakunallah, adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan dalam ayat tadi. Itu terkait dengan masalah hijab. Terkait dengan masalah pakaian muslimah. Wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihin wa yahfazna furujahun wa la yubdina zinatahun illa ma zahara min illa ma zahara minha. Katakan kepada para wanita mukminat, hendaknya mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka, menjaga faraj-faraj mereka, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan kecuali yang memang mesti nampak darinya. Apa itu? Yaitu kata Sabda Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala, kasya bil jamilah afwan ay asyab al-zahirah allati jaratil adah yalbasuha idza lam yakun bidzalika ma yadu ila fitnati biha illa ma zahara minha, yakni kecuali pakaian-pakaian luar yang memang adat kebiasaan wanita memakainya, yang mana pakaian luar tersebut tidak ada sesuatu yang menyeru kepada fitnah. Jangan memperlihatkan perhiasannya, pakaian-pakaian indahnya mungkin yang dipakai di dalam, baju dalamnya yang berhias, yang bagus, mungkin perhiasan-perhiasan di tangannya, di lehernya. Jangan perlihatkan perhiasan-perhiasan Anda. Iya, di hadapan orang-orang yang bukan mahram. Di luar rumah Anda. Di hadapan yang kemungkinan terlihat oleh laki-laki yang bukan mahram. Kecuali ma zahara minha, yakni pakaian-pakaian luar yang biasa dipakai para wanita ketika keluar rumah. Dan itu pun yang tidak ada sesuatu yang mengandung fitnah, bisa menarik perhatian laki-laki untuk melihatnya. Ini Islam. Ini Al-Quran. Rasulullah menjelaskannya. Maka para ahwat, jaga pakaian Anda. Jangan mudah memperlihatkan tangan-tangan Anda. Jangan bermudah-mudah memperlihatkan kening-kening Anda. Di warung-warung, di jalan-jalan, ya, dengan mudahnya sampai terlihat, kita malu melihatnya. Ittaqillah. Ya, para ummahat yang sayang kepada suaminya, sayang kepada anaknya, dan sebelum itu sayang kepada dakwah ini, menghormati, memuliakannya, sayang kepada saudara-saudarinya. Jangan sampai saudara-saudari Anda, teman-teman Anda, itu dianggap sama dengan Anda. Bermuda-muda dalam berpakaian, dalam bergaul. Jaga akhlak Islamiyah, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Juga yang kelima, yang terkait dengannya ikhwatu fillah rahiman rahimakumullah, adalah ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab. Ya nisa'an nabi lastunna kahadi minan nisa. Wahai istri nabi, ya, kalian bukanlah seperti salah seorang wanita yang lain. Ini taqaitun nabilah. Ini taqatunna, kalau kalian benar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, fala takhadana bil qaul fa'at ma'alladhi fi qalbihi marad. Janganlah kalian merendahkan ucapan kalian, tutur kata kalian, iya, sehingga mendatangkan hasrat orang-orang ada di hatinya penyakit. Ini yang kelima. Alal mar'ati muslimah, wajib atas seorang wanita muslimah as-salafiyah, iya, untuk menjaga ucapan mereka. Iya, jangan ketika ada hajat berbicara dengan ucap-ucap yang mendayu, menggoda kepada orang lain. Iya, bicara dengan yang bukan mahram seperti bicara kepada suami, mesra, merdu, mendayu. Ittaqillah. Fa'at ma'alladhi bi qalbihi marad. Apalagi kalau sudah berani bercanda dengan orang bukan mahram. Maunya gaul. Iya. Dulu. Dan kita khawatir ada di tempat kita. Dulu di sana ada. Sampai saking akrabnya, iya, gaul. Gak ketemu lama dengan tukang sayur, bilang, abang kemana ya bang? Abang udah lama gak kelihatan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhwati billahi rahimun rahimakumullah. Al-muslimah afifah. Al-muslimah hendak selalu menjadi seorang yang afifah, menjaga kehormatannya. Kalau memang anda sayang kepada diri anda, kepada suami anda, keluarga anda, sebelumnya saya katakan tadi, juga jaga dakwah ini, sum'ah dakwah salafiyah. Sayangi saudara-saudari anda, ya, jangan sampai kemudian dinilai, oh, semuanya seperti anda. Ini lima hal yang mudah-mudahan bermanfaat, ya, saya sampaikan semata-mata untuk islah. Ini wasiat untuk diri saya, keluarga, dan semua wanita muslimah, ya, as-salafiyah. Wallahu a'lam bishawab. Wa barakallahu fikum. Subhanallahi wa bihamdihi.